الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. Niki singkat cerita ahlul jannah podo jagungan atau santai-santai kalian koncone terus wonten cerita qala qailum minhum. Qala ngucap sapa qailun sebagian wong sing ngucap minhum sangi ahlul jannah ngucap inni kana li qarin. Ini saat temen ingsun kana ana iku li kedhe ingsun sapa qarinun kanca. Aku zamaning donya ndi kanca. Sahibun tegese kanca yungkiru kang mungkiri sapa sahib al-ba'sa ing tangi sangka kubur. Ya aku lu ngucap sapa koren lima ring ingsun tap kita halim bentes-bentes. Maksudnya bentes-bentes itu menyalahkan ya. Menghina itu. A inna kala minal musaddiqin. A inna ka ono ta sak temne sira kala minal musaddiqin setengah sange musing benerno kabeh bil baksi kelawan tangi sangka kubur. A idza mitna ono ta nalikane mati sapa kita wa kunalan ono kita utoro ben rupa lemah wa idomanan rupa balung. A inna ono ta te kita bil hamzataini fil hamzataini. Iku tetap ing dalam hamzah luruh fisala sati ing dalam telu mawadi uma fisala sati mawadi ing dalam telu pira-pira tempat mau te perkara takut dama kang disi apa ma ya saged tahqiq saged tahsil saged irkhali alifin bina huma kados kaidah-kaidah lama dinuna iku diwales kabeh madziuna tegese diwales kabeh wa muhasabuna lan den hisab kabeh angkara ngingkari sapa koren dalika mengkon-mengkon hisab enten klan maneh. Kala ngucap sapa dalikal qail wong sing mengkono-mengkono ucap li ikhwanihi maring kancane dalikal qail hal antum mutaliun. Hal antum menoto te sira kabeh mutaliuna iku gelem nginceng kabeh. Gelem delok kabeh mak serta ingsun lan nari maring neraka. Linangdura supaya ningali kita halahu ing tingkae korin. Fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannah laura. Fatola amongko ningali sopo dalikal koil. Eh dalikal koil itu kesi amongko amongko nungseng ucap min bak di kual jernati sanging sebagian jendelani suwargo. Atau bolongan ono ing suwargo. Faro ahu mongko ningali sopo ahlul jernah atau dalikal koil hu ing korin. Eh roa. Tegesi ningali sopo dalikal koil korin ahu ing kancane dalikal koil fi sawa il jahim. Ditingali ning roko paling jeru. Eh wasatinar tegesi tengah-tengahin roko. Kala ngucap sapa dalikal qail lahu maring qorin tasmitan hale misoi utawa hale nyepelekno utawa hale nyalah-nyalahno. Tawahi demi Allah in sedune kelakuan utawa lafadz in mukhaffafatun den ringakno minas sakilati saking in sing inna. Dadi inna ditakhfif dadi in. Sangka kata innahu. Ingkit tameh mesiro e korop ta tegese meh mesiro la turdini yektine nginakno sira ni ingsun. Dituhlikani supaya ngrusak sira ni ingsun bi ihwaika sebab oleh nyesatno sira. Walau la nikmatu robbi umpama ora ana te nikmat pangeran ingsun alia ing atase ingsun bil iman iklan iman lakun tu yektine ana ingsun minal muhdurin setengah saking wong sing ditekakno ning neraka maka sertane sira finari ing dalam neraka. Bon titik ini. Wataqulu lan ngucap sapa ahlul jannati penduduk swarga afama nahnu bibayyitin. Ana ta te kita bibayyitina klan mati kabeh ila mutatan alula kecuali mati kita sing pertama allati rupane mautah fid dunya ing dalam dunya. Wa manahnu lan ora ana te kita bima adzabina klan wong sing disiksa kabeh. Huwa ta iki dawuh istifhamu taladzudin niku istifham ngontong enak, istifham sing gawe rasa enak. Wa tahaddutsin lan istifham minangka cerita. Cerita bi ni'matillahi ta'ala klan nikmate Allah ta'ala min ta'yidil hayati sang takbid ba. Min ta'bidil hayati sange ngabadekno kehidupan wa adami ta'dibi lan ora anane disiksa. Inna hada saat temen iki ayla ditekse perkara zikra kang den sebut apa lagi li ahli jannati maring penduduk swarga lahu wa yaktinu te hada iku alfauzu kebejanan ala zimu kang gedhe limis li hada kerawan sepadene iki fal yakmal mongko becik nglakoni yo sapa al amilu na sapa pira-pira wong sing lakoni ila den ucapno apa ngene yuqalu lahum dalik den ucapno lahum maring wong akeh apa dalika dawuh limis li hada fal yakmalil amilun wakilal den dawono pengene hum yaquluna. Hum taikabew yakuluna ngucap sopo ngakeh hu ing dhalikal kaula. Adhalika khairun nuzulam am syajaratus sakum. Adzalika ana ta temengkon-mengkono swarga sing penuh dengan nikmat ilmat guru tegese kang disebut lahum maring wong akeh iku khairun wa apik apane nuzulan sogatane. Ana apa suguhane utawa jamuane. Bahwa tekang aran nuzul lumah perkara yu adu kang den persiapno apa mali nazili kedhe wong sing tamu. Wong sing singgah min devin sanging tamu wa khairi lan yane tu. Am syajaratuz zakum utawa dibanding wit zakum. Wit zakum wit sing banget berdurine banget beracune al-mu'addatu kang den sediakno al-mu'addatu kang den sediakno li ahli nari maring penduduk neraka wa ya ta'zakum min akhbasi syajari sanging elek-elek wit al-muri kang banget paite niku biti hamane nggih napa kelawan ana ing daerah Tihamah yumbituha ingkang nukulno ha ing zakum sapa Allahu Allah fil jahim ing dalam neraka jahim dadi wit zakum ana percontohane ning Tihamah. Jenis witnya pahit, berduri, sangat beracun. Nah, nanti jenis wit itu yang sama ditanam Allah yang fil jahim, dalam neraka jahim. Kama ke dini perkara saat ini kang bakal teko apa ma. Inna saat temennya kita uja'al nanggawi sopeng sunha ing syajarat az-zakum. Bidhalika klan mengkono-mengkono nabat fil jahim. Uta anapa? Nabat uha fil jahim. Bidhalika ebi nabati ya fil jahim. Tak gawe fitnatan ing fitnah. Fitnah itu jadi barang sing gak enak, jadi barang sing pemicu li dolimin ke diung sing dolim kabeh il kafirin ke semua kafir kabeh. Min ahli makata sing penduduk Mekah. Iskalu kenalikane podo ngucap sopo ahlu Mekah oleh ngucap gini, anaru tein roko yu tahriku iso ngobong apa nar asya jaro ing wit. Fake fahali kaya apa tumbitu iso ngelahir no apa sajar hu tumbitu. Nukul no apa nar, ya, menumbuhkan apa nar hu ing sajar. Innaha satamna sajaratu zakum sajaratun iku wit takhruju kang metu apa sajaro fi asil jahim ing dalem dasarin roko. Ekok rijana ma tegsir telengen roko janem telengu sesuatu paling dalam wa akhsanuha utawi napa dahan-dahane sajaratu zakum tartafiu iku munggah apa sajaro ila darokatia maring pira-pira tingkatan-tingkatan ana ing roko. Taluha kang utawi napa iku jenenge mancung ya napa cara kene apa apa yang ngerokin, mancung sing itu, sing sebenarnya jadi buah, yang kelopo itu manggar kang utai manggare utawa mancunge ikilah sajaroh al-musabbau kang din sirupakno bitok linakhli klan manggare kurmo iku ka'annahu koyok-koyok sedini tol'u iku ru'ususyatinu das-dasi sitan ayil hayatu tegesi koyok ulo al-kobihatul manggari kang elek pemandangane fa'innahu mengkosatemni kufar ayil kufara yul akil lunak tine mangan kabeh mindasangi sajaroh ma'akub khiha sertane lai sajaro li siddhati juhim krono bangete lesune kufar. Famali unamongko bakal ngebai kabe milihangi sajaro albutuna ing weteng. Padahal pakanan gak enak tapi dilahap bayi sangking lesune. Summa inna lahum. Mongko nulis atam niku tetep kede ahlun nar aliha ingata senar. Lasau banikti nono campuran tambahan min khami min sangking banyu sing banget panase. Ayma indikse banyu harin kang padha. Ayma indikse banyu harin kang panas. Yasrobuna kang ngombe sapa ahlun nar hu ing mak. Fayaqtalitu mongko dadi campur apa mak bil makuli kan barang sing dipangan minha saking sajarati zakum. Fayasiru mongko dadi sauban lahu. Fayasiru mongko dadi apa makul utawa mak sauban hale dadi campuran lahu lil makul. Summa inna marja'ahum ilal jahim. Mongko nuli sak temne baline wong akeh ila ilal jahim yektine maring neraka jahim. Yufidu maidaya apa iki dawu annahum sak temene ahlun nar yukhrajuna dentokno sapa ahlun nar minha saking kawasan ahlin nar. Kawasan itu disurbil hamim krana ngombe banyu sing banget panase. Wa annahu lan sak temene alhamim kharijaha iku ana ing jabane hadhihin nar. Innahum alfau abaahum dhalina fahum ala atharihim yuhrawun. Nggih kula terangno nggih. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane kula loro. Dadi nak kowe saiki ra paham, kok ning swarga? Paham. Nak saiki paham, kesuk ben bun roko dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Roko wae mlebu-mlebu dhewe ra usah direncana ampun-ampun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat isra wajib, sira ana pilpres ka ana apa dadi kurang penggawean ahli swarga niku. Saking kurang penggaweane iku jagongan. Jadi misalnya kula Mustofa Ruhin jagungan, piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning dunya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang? kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman ing dunia oleh kancanan wong nopo dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, a'idha mitna wa kunna turoba wa idhoman a'inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisap. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lapi ya, delok ya, jadi konco-konco ini, moh aku ramalok di konco. Jadi fayakulunal lah, jadi ketika ruhin muni api delok, jadi Mustafa, jadi Kifat, moh aku gak kancaku, delok diwe jadi. Lah si ruhin kan wong kurang penggawean, mulai ning dunia sampai di swarga. Terus delok. Terus fatola'a faro'ahu fisawail jahim. Bareng dia ini delok, roh kancanya kejet-kejet nih. Neroko, seneng dia ini. Jadi wong nak hasud tu nanti ni swargo je hasud. Semenang terus meninggal ni. Tawohi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya ruhin dadi napa? Ateis. Gue Islam ya tutup kiri. Melo ateis saya. Gue kiri, zino rawani, maling rawani, gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawohi ing kita laturdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada su'alu talazudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin? Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan? Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang neraka. Jadi aku nunjukno sunai manusia aku rapuas nak rung ngalah namu suwe. Nganti ning swarga aku rung lega. Nah. Jadi manusia aku khasutnya itu terlembagakan sampai akhirnya. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah. Aku nak kubu sebelah yang lebih neraka. Iku aku ning swarga gak marem nak gak delok. Jadi khasut itu ya seru. No? Jadi nak kula pun mboten, makome mboten wonten, kula mboten mboten. Niku makome rohin barang dadi lari lho sing dinyak melarat, gendut, keriting mangkel. Kudu menangi sing nyak mlebu neraka. Aja sampe sing nyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia, tetap iman. Tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurumat negara tidak pedes. Tapi yang ngurumat negara benar, tapi ngurumat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso, banyak negara Islam sing carut napa marut, ngurus bojo raiso, banyak santri sing pegatan, ngurus anak yo raiso, anak yo dubu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso, kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye, nyimpen dhuwit wedi dosa ono hisab, ape riba rentenir wedi dosa. Wape ngatur dunia teman-teman wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melok ngatur bareng. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Enggak sing repot sing keterusan sampai asli. Lah iku terus kombinasi napa? Dadi wong Islam iku ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fase kelas ben ngono baik-baik dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu innaha ula'ina ladulun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip pemnyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah, "Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhhaku." Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita enggak pernah puas sebelum dendam menertawakan ngono. Dadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhhakun. Dadi besok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene ning teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal aro iki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya falun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swarga ini dunia wis kalah wis nurut ta no. Jadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ta wis barang dunia pek-pekan ngono. Cuma ora bener ya dielingno iku yo bahaya iku ora bener. Tapi ora usah kerusuhan biasa wae. Gremeng ae gremeng soe. Ben gak dadi udan no. Katanya memang gitu, orang emosi nak dimpet itu dadi udan, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang enggak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti enggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sengaja kancane delok ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Selesai lihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang enggak mati. Afama nahnu bimai yitin illa mutatana. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau cok Quran itu ibadah, ya suwe nama cok Quran ibadah. Tapi tidak paham, wong khawarit sing tukang mati ini, wong itu hafal Quran. Itu gara-gara rafaham, itu akhirnya kewajo. Nah, kandani itu angel. Sing kandani itu aku. Nah, sing kandani Mustafa, padu merapal kan. Sing kandani itu aku. Buat yo wong ku mikir to. Apa gunane misale ki apal Pancasila? Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Mau apal to keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antuk ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam, dendam mending swarga ae. Ning donya ben donya mung sediluk. Tenan betul, orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Yaitu tadi, qala qailu minhum inni kanali qarin, saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, a inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit, orang dicibir itu kan. Nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak bun rokok, ora kok berdendam melane. Jadi dendam itu anak neneng swargo, nak neneng rokok, ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam bi. Tapi bareng neneng swargo happy happy itu bi. Kancam disik sopuai. Ora konco partai maksudnya konco gitu. Yo, dadi sok nang swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lan aja geman musa ya aku demen isin besok ben. Dhe musa jebule swargane. Dhe musaku sing wani aku delok. Terus jare kancamu teko, aku nang dhuwurmu. Ya jarah takon. Repot. Dadi terus kedua, okay, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane ku gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lewung neraka iku panase ngono ana kuwi. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mergo wong neraka iku makan sajarotus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad uga gak waras. Jare neraka banget panase tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dewe pangeran sebuti wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunya wae ra iso meneng ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga. Dadi iso dendam. Tenake mlebu neraka iku ora kober. Dendam. Mangane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula merga kula niku nggih pendendam dadi mangkelku ben kesampaian sampean nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yang turun. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Aku yang itu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam. Ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Nanti kalau bolak-balik matur, ulama itu banyak. Yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek. Dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang gak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu gak mungkin kita nisbatkan pada Nabi. Ben aku wae sing tanggung jawab. Kau nak dinas satu nabi kan elek, maksud nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae, nak pancen salah, aku sih tanggung jawab. Tapi nyalahan aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, nopo level, nopo siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu, cara ora sahabat yo cangkem elek, mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut dong. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Engko nang darane aku harus gebek ora asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya, ora perkara hak. Nah, aku kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggowo untane unta. Takok, "Mat, untaku iki sing awini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabatmu sing jangkem elek kaya Ruhin. Tak pajangi aku. Kaya apa? Dadi oleh muni ku nazautu alaiha nazautu cara saya aku sing nyelingkuhi. Terus kaya apa? Mergo gak trimo nabine dikeki pertanyaan sing gak masuk akal. Faham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza, iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo nabi ra pantes. Cangkem elek bicara to. Aku gek bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, "Muhammad, ta'idda'aita annaka utial wahya, kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu, sekarang unta saya hilang, lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aita al-ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib, sekarang unta saya di mana?" Sahabat akhirnya kacang kemel, tak colong apa-apa pokoknya, mereka mana? Pokoknya butuhnya mangkel lo, bodoh mangkel lo nih. Mereka gak terima nabi ini gue pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Sing paling parah mau nazau tu alia. Yo aku sing nyelungi wek apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang orang Ethiopia, orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andaikan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri, tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruhnya majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wah, yang pengen turu harus ngantor. Wah, yang kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita, tapi mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam. Mereka juga sama, ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman, kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi, itu enggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqom. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kula nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan tetep keramat, ora ana ilmune kok. Entekno sopan ora ana pengaruh ya. Entekno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik kowe sopan lah ya. Ora ana ilmune ape opo? Sopan yo keliru, cangkem elek yo. Keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung. Kadung keliru. Ana ulama diomongi. Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api. Kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur ora ini. Loro ya, jari kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni pak ya, jari disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawur ora ini. Barang mau sakit kiai, jari kok tanah, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho nggih. Ah, kesowen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa. Kan kesowen. Dene nek mbok sawuri raine terus keliliben padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah. Sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi lo ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Melane fatola'a faro'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel. Tawohi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong suwarga nak ra ngomel ya ora lega. Ayo milih suwarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kira, jadi ben lega apa? Jadi kowe kudu dendam kan, kowe wong suka-suka kudu dendam. Jute gak disek suka, saya suka aku jebule sing mbok dendami swarga ne sak dhuwur. Pancet wong suka menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, lho sampe nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku. Sing majang ki sapa jare sahabat? Aku wae apa? Karakel. Wong urusan unta kok ditakokno iku ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takoki urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, Gus, jare rohin kula gak ada kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih Gus aku kan ngenyek wong. Kiai ditakoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Ku kenapa dikono mesti sahabat aku terus kabeh apa? Ono sing ontane ilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu unta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel no wae. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang untamu, Nabi mbok takoki. Wong kowe sing di unta ora iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan, ngapunten nggih, Nabi sukani hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Iman malah gak kasih sopan ngene iki. Untung-untung mudik takon Nabi lah gak wis ora melok di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani ngomong sing ngene iki. Masyhur. Ana munafik neh takok Muhammad, kamu betul mikrot? Iya. Sayyidina Ali diparani takok yo. Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso. Mergo artine terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku wis guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali terakhir ning Umar. Mar, kowe iso ngangkat sikile sitok? Teni. Pekno pedang mbek Umar. Kewan iki. Ngono kuwi ora iso diadepi api-api anu. Kok Umar sing ngerti iki ora kena diterang mbek akal. Makanya saya punya rencana umpama aku menangi Nabi, iku wis sang kemele. Nabi ra usah ben tetep ahsana nasi khalqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati. Wedus lu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang Tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram. Yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan kita, nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinal dibunuh wong langsung kok malah haram, yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono sing kowe sing ngene. Gampang dikira-kira, tapi aja Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes lenis bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Yo kena muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Yo wis entekno. Ben do mangan apa, Bah? Badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti, tapi sahabatnya do ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu enggak bisa dipakai dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu kudu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidin Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sehari terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sok ben mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Lah aku kan enak ning dunyo, enggak tahu salat, enggak tahu poso, jadi nanti kalau enggak ada apa-apa kan enggak masalah, aku di dunia enggak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. In kana ma taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aku luhakkon takhullasna wa ahlakta. Siapa lo dewe? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat tidak ada hisab, memang yang selamat kue to, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh rano hisab. Ingka nama taku luhakkon fakot takhullasta wa takhullasna. Jika yang kamu katakan benar, tidak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kowe rusak. Iku mugo ra Sayyidina Ali ku cangkem elek tapi, mugo ra Sayyidina Ali. Mugo sing ngomong ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ra iso mbok terangno api-apian. Ki kampunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndi-ndi ngomongne. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan mlebu neraka, saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darah ini siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga. Ngaji ra paham yo swarga. Go kitab ngalor ngidul yo swarga. Modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji ngelalek utang yo swarga. Ngopo kubu sebelah wae swarga terus sok kene sing iman kak. Soal akhir kilo bun rokok tak kena nih, entah ini sabar. Pada akhirnya tetap masuk. Pada akhirnya, wah kapan? 10,000 tahun bawa penyerar. Ayo aku pengen roh orang lakoni. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi. Sarohku sahabat ulama, aku nak ngadepi wong fase. Kau akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tajannya Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil, kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Him siapa yang melakukan itu? Takono sing go kapak, ora go kapak. Jadi ketuane wong kafir, utekem lho him, wong karwan berolo, bukan nakoi, ora karwan ra iso omong, bukan nakoi. Lah utekem ning ding karwan ra ngomong mbok sembah. Berhubung Nabi Ibrahim darani ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi iku cangkem elek ta cangkem api muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim utekem lho mung karwan berhala watu kok nako. Jare berhala utekem tak kok ndung karwan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma kemari siko nabi ku ya iku ne tok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah lek sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh dhisik musuh saiki gabung kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoalu barang akhirat ku keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Jogeman santriku di sini-sini aku. Ciri utama wong apik nyebalakno barang dunya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestine paten soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksud piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim-alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawaduk. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak parah ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane tetep sopan tidak nglangkahi. Setuju ya? Jadi soya enggak ditakoki, ditakoki. 2005 lho kene. 2005. Berarti pirang tahun? 14 tahun. Tak takok itu jadi mubalek yora khotib yora krungu kabar ruhin wali yora nuruti kecewa kecewa tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh memang enggak baik murid nyalip guru itu enggak baik ya murah apik murah iso ya harus pokoknya jelas gitu terus ini bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam sebenarnya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora kanca golek demenan iku ora jenenge kanca. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya a'inna kalaminal musad dikin a'idha mitna wa kunna turaba wa idhoman a'inna lamadi madinun. Teman saya itu selalu mencibir masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Tersama Allah dipertontonkan, santanya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman, orang tidak soleh. Dan itu tidak disalahkan Allah. tetap dia ahli jannah dan temannya karena salah tetap ahlin. Nah, hanya enggak ada cerita terus berhubung itu kancamu kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo wong macam-macam tenang ae. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tataitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tataitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid padahal temannya apa? Ateis. Dan itu enggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga golek bosku sik ngene ndi. Mengko nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih di swarga itu agak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, mbak nak rival politik, enggak tahu saya itu. Enggak ada ayatnya, enggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan enggak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Buat gula terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Inna hum sak temene kufar iku alfa padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar abahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dzalina khali sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asarihim ing atase jejak-jejak bapak-bapak e wong akeh yurauna iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka yas ajuna tegese padha ngikuti sapa ngagai latibaihim maring anut ning abaihim faisrau namaka gegancangan to sapa ngagai ilahi maring itibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak bapaknya sesat nyembah batu nyembah makhluk, mereka ikut menyembah batu menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi, tapi ya tradisi yang seperti itu kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakad dalan teman-teman sesat qoblam sedurunge iki generasi sapa aktsarul awwalin sapa aki-aki wong dhisik minal umami sing pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat. Walakad arsalna teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungfirina ing wong sing meringatno kabeh minar rusuli sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh. Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana halikaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikeki peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibaturum tegese utahe akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka iku ala dabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intine kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat, awas kene. Kalah donya jo sampai isini-sini wong. Sego jalalan jebule kalah donya. Gunane apa nggo konsep jalalan ngalor gitu. Tulis ya jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas guys ben aku swarga sini-sini wong. Illa ibadawahi kecuali pira-pira kaulian apa al-mukhlasina kang ikhlas kabeh al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahum mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adzabi sanging siksa. Ikhlasihim krono ikhlase wong akeh fil ibadate ndo ing ibadah. Nak kira iki apa? Illa ibadawahi mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki apa? Lame fathah. Illa ibadawahi mukhlasin. Tapi ono sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lha jeng nang Qur'ane Qur'an. Mukhlas mukhlas. Auli annahu wa ta'ala wa ta'ala wa ikhlaso nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wa mukhlisin, ada illa ibadah wa mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya, jane aneh. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Walakot nadana lan teman-teman donga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawuh Nabi Nuh, Rabbi inni makhlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini saat temen ingsun makhlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun, mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Eda'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah, fala ni'mal muji bundat terbaik yang memberi terkabulnya doa. Itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya, kata Allah. Dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenis apa? Fala ni'mal mujibun. Eda anatik sing dungo sopo Nuh na'ing kita ala qaumihi ing atasi qaumi Nabi Nuh. Fa ahlaknahum. Mongkong rusak ingsun ing qaumi Nabi Nuh bilhoroki kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mek wong-wong sing ora iman, iku pilihane iku kowe parek pangeran. Nak parek pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrah ana napa pangeran. Lah nak kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi embuh kok nang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kono ya. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih, terus duwe arani kowe sekere turu-turu. Terus kok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas, kono bekerja keras yo embuh nak ngono. Lah nek jegeman di musuh wong saleh, mergo nak maksudno malah bali ning kowe. Di musuh saya rasoleh, jadi menang gue. Nak podo rasoleh, ya mbak, rajelas. Fa'ahlakna hum mongkong rusak ingsun, hum ing kaumah Nabi Nuh bilgoroki kelawan apa tenggel. Sejelas Nabi-Nabi dulu nak kecewa ambek musuhnya, itu maturi teng pengiran. Boten, kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang, dia perang. Di arena perang, di Badar, di Uhud. Jadi janjian terus duel. Orang kok musuhnya turu terus di sembelih buatan enten itu. Ya kalau mau perang ya janjian, jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel nih wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu, dalam sorof itu kotala, itu wazannya musyarokah. Musyarokah itu saling saling merang, saling nyerang. Jadi tidak boleh sepi. Sepihak, makanya janjian oke okay, mau iduna badrun, kita perjanjian kita ketemu di apa? Bada terus ketemu, orang kok limbe-limbenan itu mboten, memang tarung, jadi keren, sing kalah ya keren, sing menang ya keren, mereka corong Jawa wani adep, mboten-mboten nyulik ini mboten, sehingga disebut mukotala atau apa ki? Kital, masternya itu kotala yukotilu mukotalatan. Malah latihan sorob lah jong. Karena syarat mufasir itu harus ahli nawa sorob. Wa najainahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi Nuh minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyah ta anak turun Nabi Nuh hum albaqin. Fanasu mongko te manusa iku luhum sakabehan nasiku min nasli saking turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu-kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yuk kowe kabeh sing aji jalalan ini. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam. Terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh. Terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, enggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkok ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing napa? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi No, dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab ku penting gak biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo mis kafir nas iku min naslihi sanging turune Nabi Nuh alaihi salam. Bakana lan ono iku lahu kedino sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam, wa Abul Arab. Wa Faris, wa Rum, wa Ham, wa Abu Sudan. Sing Hamu Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong putih. Wal Khazar, wa Ya'jud wa Ma'jud wa Ma'hunalika. Mbah kowe minduane sing tira rombamu sing Abul Arab iro ngembesek. Persi ketok ya kurang ganteng. Rom kira turu ora wong Itali. Kowe turun nanti. Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling ibu, spend gono, spend nois. Watarokna alaihi fil akhirin. Watarokna lan nyisa ano ingsun. Apa koi nate kesini sano ingsun ali ngatasin no tak sisa no sana an kali jadi pangalaman hasanan kang api fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir. Minal ambiyai sing biro-biro nabi wal umamilan biro-biro umat ilayu mil kiamat itu maka maring dino kiamat. No jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ilayu mil kiamat. Mulane ra ono baru kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan enggak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula iki termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi juarang banget. Ora koyo kowe ndonga ora tau mandi. Kula niku jarang ndonga karena dawuhe Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunahku otomatis layak mendapat doa-doaku. Dawuhe Nabi masyhur, ala khulafa'i rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah? Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma'amatahun nas min sunnati. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji. Di dunia ilayomil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh. Bahwa beliau ada'i ilawah. Beliau konsisten berjuang ilat tau. Coba kalau tidak ada orang ngaji. Siapa yang tahu Nabi Nuh? Manhua siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddiq dulu itu. Katanya Musaddiq kan punya pengaruh 40 ribu orang yang ngakui Musaddiq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddiq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddiq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddiq Nabi itu tidak tahu. Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu, Jar. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya nge-fly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki mulan. Aduh Ruhin jus wong sing tukang istirahat. Dadi manane Mas Ruhin wong sing seneng istirahat. Mulane turu. Dadi sarokae manane istirahat. Nganggo sintasin. Sintai tukang istirahat bener urip ngene iki. Yo ora apa-apa, donya sepele kan tinggal istirahat. Jadi makanya kan enggak ada ulama yang enggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, tidak usah berlebihan, ya sedungo. Karena kita yakin dungane Nabi luwe mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yo ngaji, gue sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Buistu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama. Innama buistu mu'alliman. Saya diutus hanya sebagai pengajar. termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal, itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedeh, kok tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu, karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong, ya? Kayak saya pakai baju hem. Dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin coro Allah, itu afdol saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya orang Indonesia. Maksudnya saya loh, saya orang Indonesia, saya orang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya orang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah. Pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdul bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot. Dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicoplok, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita-kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada yang enggak. Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham gitu? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat lu. Masyur itu, Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab, terus ada orang yang agak bedui. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih, kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasamanso, kalau tak kemarin duhur 2 berarti duhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majlis mengkonfirmasi ahakun makolau dulyatin, apa yang dikatakan dulyatin tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran terus kita batal, ya kita wudu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita gak tahu cara ngelola kesalahan. Ya iya misalnya kamu tawaf, terus batal. Kamu wudu, nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu, bana alama fa'ala harus meneruskan. Bukan andai kan Nabi gak pernah melakukan itu, kita gak tahu caranya. Ojo kok malah komentar, sholat nganti lali kowe eling apa wae, cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane nek ana imam sholat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedane Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetep. Dadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li asunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li asunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li asunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3. Milih al-aqal. Karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus diingatkan sama sahabat. Terus itu jadi sunnah caranya ngelola napa lu, caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa, apa. Karena tadi, Nabi itu yang penting buistu mu'aliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal. Tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajar, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu usul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubi taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu. Karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya, apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama? Jawabannya iya. Misalnya gini, Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat, kubu sebelah bilang Nabi baru sholat dua rakaat terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita enggak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardu ain. Bahwa Qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu enggak konsisten. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung tanpa salam. Full langsung salam. Kadang dua salam, dua salam. Kadang 9 rakaat full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan. Yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur. Keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat. Salam satu. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu. Umatnya tahu kalau terawih itu sunat. Sehingga bakulmi ya tetap adolmi yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang sun. Ada yang pulang terawih, ada yang enggak dan itu kebanyakan. Ya barokahnya Nabi tadi. Loh saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok. Punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak terawih. Ya radelik biasa. Supaya orang tahu kalau itu memang enggak wajib. Tapi berhubung saya wis nama wis kadung apik ngono ku ya ora dadi jatuhku. Aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya. Nah, kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ora trawe niru Nabi. Aus, kowe bola-bali wong ora ngarah, anut kowe ora ngarah. Mulane traweh wae nek kuwi bareng traweh wae. Kok GR apa ana sing nyoroti perilakumu ora ngarah, ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu wa in sama siapa teks hadisnya ini ada di Sahih Muslim wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa wa yuhibbuhu makhafata ayfurdu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal, tapi terpaksa beliau meninggalkannya, takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang enggak kalau kamu bangun tidur nemu ibu bupati enggak kebayang. Nemuin presiden apalagi enggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat. Wudhu terus sholat tanpa siwakan. Kebayang enggak? Kan enggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan. Artinya Nabi itu enggak kebayang, enggak pakai siwak itu enggak kebayang. Karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah toyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu. Karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa Nabi? Hanya Nabi pasiwakannya baik karena menunjukkan itu sunnah. Pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah anak kowe pas rasiwakan mergo dablek ngono lho. Mulane kuwi wujuk. Kan kaya jajal yo kangkang sing biasa rokokan, rokokan, bariku ana komat langsung salat tasiwakan. Sing biasa ngaji sore iku lho ora usah contoh ado-ado. Enggak, kelakuan lho. Iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasane? Ayo jawab. Jadi Nabi itu beda. Perilaku apa saja itu jadi teladan. Akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama orang ngunai kujung. Ojo nemen-nemen. Wala yushadha hadha dina ahadun ila ghulabu. Sing tenanannya keli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utau tukang nyalah no wong li, wong liya. Coba kamu kalau gak pernah tahajud, roh wong turu terus Bu Arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud rong minggu, oh kebo itu rah turu. Lalu tahajud rong minggu yang ngebok-ngebok no wong gitu. Melani solem gue bahaya, melani gue seneng solem pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkem wae lah, aku yakin nih. Gue serai-rai ini ketor, aku sapal. Eh jajal gue ya, saya ngaji aku, kon tahajud seminggu ya. Roh wong turu. Ngorok pisan. Oh, ning dunya pisan turu turu kebo. Padahal lagi rong kayak apa kalau kita tahajud setahun. Mulane ora ngekeki rezeki kita tahajud wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nek tahajud. Tapi aku tetep sunat tahajud. Tapi kelakuane lho dijogo maksudnya iku ya tahajud tampung kritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tenan kira-kira cangkem welek satu urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong aku model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib ndak. Demi Allah saya ndak akan menambahi dan ndak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula wis wong desa niku mau. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Tenan sampean apa ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh opo? Aku lo kan ketambal ngalim, kurang ibadah menang ngalim. Dan aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa yang jelas. Beliau itu kalau gak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasulullah? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Nah itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah enggak lagi terawih di masjid. Tapi Umar tetap terawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya enggak dikira wajib. Tapi tetap berstatus sunnah. Orang kok terus Nabi rah terawih. Aku yang melok orang terawih. Kesuwen anut Nabi. Usul fikih berarti gioblok. Yakin. Logika usul fikih ra ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya enggak dikira wajib, tapi umat ya ra usah tetap nglakoni sunat. Wong pendak Ramadan kok ora gelem. Tapi ra usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso ya keben, sing satpam keben, ibadah kok ora traweh tok. Golek rezeki ya ibadah. Nyeneng nobos merah dipecat ya ibadah. Wedi bojo isah-isah ya. Kekalahan iku ora ibadah iku. Iku ra ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan. Dan kenistana apa? Kenistaan. Ora usah diterusno dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu iku wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Dzurriyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi. No, makanya di sini Imam Suyuti dawuh napa? Fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane ke yo keren, mbahmu yo Nabi, Nabi Nuh. Paham yo, masih akhirnya lewat Karmin Karlan, tapi engkok yo tok Nabi. Wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan iku ala nuhin. Ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun. ingsun Allah maksudnya teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh. Inna sak temne kita iku nadzi kadzalika mungkon-mungkon kabeh kama jazina. Kaya oleh males ingsun ing kabeh nadzi males ingsun al muhsinin ing sing nglakoni apik kabeh. Inna sak temne nabi nuh min ibadina saing setengah sange kawula kita al mukminina kang mukmin kabeh. Suma aghraqna mongkon lini lenggelamno ingsun al akhirin ing kelompok sing liya. Maknane kelompok sing liya kufar qaumi tegese kaum kafire nabi nuh. Jadi walhasil Nabi Nuh itu mbah-mbah kita. Mergo kita setelah Nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua. Di ikhrok, ditenggelam. Kan terus yang hidup tinggal orang 80. Yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang apa? Mukmin. Orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan mbah kita itu mukmin. Keren toh? Terus wa inna min syiadil ibrahim.